إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin hadirin barakallahu fikum. Kita melanjutkan dari kitab tauhid yang mana kita sampai pada bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, termasuk beriman kepada Allah ialah bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah adillah minal Quran was sunnah, dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk iman kepada Allah itu ialah bersabar dengan segala takdir-takdir Allah Ta'ala. Maka setelah disebutkan dalil-dalil minal Qur'ani wa sunnati, maka Syekhul Islam rahimahullah akan mengambil fihi masail. Dalam bab ini ada masalah-masalah penting yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan dari pelajaran-pelajaran yang ada. Yang pertama, al-ula tafsiru ayatit taghabun. Yang pertama, masalah penting dalam bab adalah tafsiru ayatit taghabun, tafsir ayat surat taghabun, yaitu qauluhu ta'ala surat taghabun ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, sungguh hatinya mendapatkan petunjuk. Qala fassaraha Al-Qamah, telah ditafsirkan oleh Imam Al-Qamah, yakni kama sabaqa tafsiran munasiban lil bab, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qamah. Apa tafsirnya kemarin? Huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya orang tersebut ditimpa musibah. Fayalamu annaha min indillah. Maka dia sadar, dia tahu Kata Al-Qamah, musibah-musibah itu dari sisi Allah. Maka fayardha wa yaslamu. Maka dia pun ridha dan pasrah. Sehingga barang siapa yang beriman kepada Allah, bahwa setiap musibah-musibah yang menimpa dirinya, menimpa negaranya, menimpa keluarganya, itu musibah, barakallahu fikum, min indillah. Sudah datang dari sisi Allah, dalam takdir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, di sini maksudnya, musibah yang Allah takdirkan kepada dia. Maka ketika dia tahu musibah itu datang dari sisi Allah, yardha wa yaslam. Hanya ridho. Dia ridho, hatinya ridho. Tidak jengkel, tidak marah. Wa yaslam, dia pun pasrah. Pasrah dengan segala keadaan yang ada. Bagaimana kan sudah terjadi. Maka musibah-musibah itu tidak lepas dari takdir Allah. Namun tidak pula musibah itu muncul akibat dari ulah sebagian tangan manusia. Sebagaimana Allah katakan, wa ma asabaka min musibatin, apa saja dari musibah yang menimpa, baik yang menimpa pada diri kalian dan harta kalian, itu adalah karena perbuatan kalian. Fabima kasabat aydikum, akibat ulah tangan kalian. Jadi tidak lepas dari takdir Allah, namun musibah itu barakallahu fikum ada sebabnya. Dan di antara sebab datangnya musibah-musibah kata para ulama adalah adz-dzunub, dosa. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dosa itu membawakan munculnya musibah, fama rafa'aha illa bitaubah. Musibah tidak akan terangkat kecuali dengan taubat. Jadi kuncinya taubat. Bertaubat dari kesyirikan sebagai dosa paling besar. Bertaubat dari segala bentuk maksiat-maksiat. Itu akan mengangkat munculnya musibah terangkat. Kalau tidak akan terus datang bergilir musibah-musibah. Yang kedua, pelajaran penting dari ayat. Anna hadza minal imani billah. Anna hadza, bahwasanya ini maksudnya bersabar. Bersabar dengan takdir minal imani billah, termasuk iman kepada Allah. Al-masyaru ilaihi biqauli hadza huwa sabar. Yang diisyaratkan oleh Syekh, anna hadza, kalimat hadza isim isyarah. Yang diisyaratkan oleh Syekh di sini huwa as-sabru ala aqdarillah. Yani bersabar terhadap takdir Allah. Bahwasanya ketika seorang bersabar terhadap musibah yang menimpanya, itu sebagai bukti dia beriman kepada Allah. Sebagaimana kita tahu rukun iman yang terakhir adalah beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Engkau beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Khairihi wa sarihi, hulwihi wa murrihi, baik dan jeleknya, manis dan pahitnya. Itu harus diimani. Sehingga ketika orang tidak beriman kepada takdir, berarti telah kufur. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Makanya disebutkan, ketika muncul kelompok di masa akhir sahabat, pada zaman tabi'in, kelompok Qadariyah, maka Ibnu Umar yang mendengar hadis dari bapaknya tentang rukun iman, hadis Jibril, maka disebutkan di situ hadis tentang rukun iman. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada dua tabi'in yang lapor kepadanya, lain laqaitu, kalau saya berjumpa dengan kelompok Qadariyah, laqafa'tu ainaihi, saya akan tusuk dengan jariku kedua matanya. Kenapa? Karena Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Dia bacakan ayat ini. Jadi, yang tidak beriman kepada takdir berarti dia sungguh telah mengingkari rukun iman. Maka orang iman, mukmin betul-betul percaya apapun yang terjadi tidak lepas dengan takdir Allah. Qadarullah ma syaa fa'al. Sebagaimana sabda Nabi, wa in asabaka syai' faqul qadarullah ma syaa fa'al. Kalau menimpa kepadamu satu musibah, apa yang kita katakan? Qadarullah. Allah telah menakdirkan wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Wala taqul lau. Jangan mengatakan lau seandainya, seandainya, seandainya. Fa innal lau tuftah amala syaitan. Karena yang namanya lau, lau seandainya, seandainya, seandainya, itu membuka pintu-pintu syaitan untuk kita tidak beriman dengan takdir. Coba kalau kemarin kita datang ke dokter si A, mungkin tidak mati anak kita. Coba kalau kemarin berobat ke rumah sakit si A, mungkin tidak mati anak kita. Itu sudah mati. Tidak perlu dikatakan seandainya, seandainya, seandainya. Tinggal katakan saja, qadarullah. Ya qadarullah. Memang sudah saatnya mati. Mau diapakan? Ridho dan pasrah. Itu seharusnya orang mukmin betul-betul percaya dengan takdir Allah. Faedah yang ketiga, as-salisatu at-ta'nu fin nasab. As-salisatu, masalah yang penting pula dalam bab ini ialah tentang mencela nasab. Wa huwa minal kufri. Mencela nasab artinya ayyabahu, memberikan aib, cacat kepada saudaranya. Dan perbuatan ini wa huwa minal kufri, termasuk jenis kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi, isnani, isnadani finnas. Ada dua perkara yang ada di tengah kehidupan manusia. Huma bihim kufrun. Kedua perkara tersebut, bila dilakukan oleh mereka, kufrun, perbuatan kufur. Ya, Nabi katakan perbuatan kufur. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab. Yang pertama, mencela nasab orang lain. Yang kedua, waniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Meratapi mayyit akhrajahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, dua perkara ini, siapa yang melakukan salah satu dari keduanya, berarti terjatuh kepada perbuatan kufur. Yakni, mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Padahal dia orang mulia, bukan orang tercela. Yang kedua, meratapi mayit. Nah, di sini kalimat kufrun. Apa yang dimaksud dengan kufrun? Kufur di sini adalah perbuatan kufur yang tidak menjadikan keluar dari Islam. Iya. Lakinnahu la yukhriju minal millah. Tapi tidak sampai keluar dari Islam. Kufur nikmat. Bagaimana tidak kufur nikmat? Mencela nasab. Saudara kita adalah seperti halnya diri kita sendiri. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang mu'min, saudaranya adalah seorang mu'min. Dari nasab orang mulia, dari nasab keturunan orang terhormat atau bukan. Saudara kita seiman. Maka tidak boleh mencelanya. Namun nikmat yang besar persaudaraan dicela. Namanya kufur nikmah. Kufur yang tidak sampai keluar dari Islam. Perhatikan. Orang-orang yang terjangkit penyakit khawarij. Asal mendengar kalimat kufur, langsung dikatakan keluar dari Islam. Padahal tidak semua kalimat kufur maknanya keluar dari Islam. Contohnya apa? Ini. Dua perkara siapa yang melakukannya berarti terjatuh kepada kekufuran. Namun kufur yang tidak menjadikan keluar dari Islam. Perhatikan, tidak semua kalimat kufur itu keluar dari Islam. Sebagaimana memotong ayat, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dengan sepotong ayat ini Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Padahal Nabi sendiri menjamin Ali bin Abi Thalib ahlul jannah. Perhatikan, kedangkalan orang-orang khawarij. Adapun ahlu sunnah, walhamdulillah, meyakini kekufuran ada dua jenis. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Kufur yang kecil, contohnya kufur nikmat. Sebagaimana sabda Nabi tentang kaum wanita. Kenapa wanita itu banyak menjadi penghuni neraka? Kata Nabi, li'anna kunna takfurna al-ashir. Dikarenakan kalian wahai wanita-wanita, takfurna al-ashir, mengkufuri al-ashir, kebaikan suami. Berarti wanita-wanita itu melakukan kekufuran. Manakala suaminya punya kekurangan, memberikan fasilitas, lalu dia mengatakan, engkau tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun kepada saya. Itu kufur nikmat. Tidak sampai keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ar-rabi'atu yang keempat. Syiddatul wa'id fiman darabal khudud khududa wasaqal juyuba wada'a bidakwal jahiliyah. Yang keempat, masalah penting dalam bab syiddatul wa'id, kerasnya ancaman. Syiddatul wa'id, kerasnya ancaman. Fiman darabal khududa, orang yang memukul pipi. Wasyaqal juyuba, dan merobek juyub, saku. Juyub maknanya lubang baju bagian atas, juyub atau sakunya. Auda'a bidakwal jahiliyah, atau berseru seperti seruan jahiliyah. Apa ancaman yang berat di sini? Bagi orang yang memukul pipi, merobek-robek baju, berseru seperti seruan jahiliyah. Apa ancaman yang berat? Ancaman yang berat ialah li'anna nabiyya tabarra'a minhu, karena Nabi berlepas diri dari orang itu. Nabi mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari kami. Siapa? Orang yang darabal hudud, memukul pipi. Ketika kena musibah, dia ngamuk, memukul pipinya. Wasyaqal juyub, merobek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan berseru seperti seruan jahiliyah. Jadi memukul pipi, kata Hafidz Ibnu Hajar, dikhususkan pipi li'annal ghalib, itu yang umum. Orang kalau meratapi mayit sambil menampar-nampar pipinya, seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah di Karbala meratapi kematian Husain sambil teriak-teriak, menampar pipinya. Atau sebagian dengan pedang memukul-mukul ke punggungnya sampai berdarah-darah. Atau kepalanya bahkan. Barakallahu fikum. Ini perilaku jahiliyah. Dan ini termasuk perkara yang berat, karena Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kami. Baik. Demikian pula saqal juyub, merobek baju. Juyub adalah tempat masuknya kepala. Berarti lubang kepalanya. Ini lubang kepala, bajunya disobek. Kenapa? Ini kata ulama, min adati ahli jahiliyah, husnan alal mayyit, sebagai bukti rasa sedih atas kematian saudaranya sebagai ratapan. Jadi orang tidak bersabar menampar pipinya, memukul badannya, atau merobek bajunya sebagai bentuk ungkapan sedih. Itulah perilaku jahiliyah. Meratapi kematian dengan menampakkan perbuatan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan sebagian mereka meratapi orang meratapi mayit, mereka kumpulkan keluarganya sambil memanggil-manggil keluarganya. Setelah itu disuruh menangis para wanita. Tangisan ratapan jahiliyah. Setelah selesai menangis, wanita-wanita disuruh pulang, nanti dibayar. Jadi, menangis tapi dibayar. Kenapa dibayar? Karena telah membantu ikut berduka cita atas kematian keluarganya. Ini juga perilaku jahiliyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waniyahatu alal mayyit. Perbuatan meratapi mayit ini dikatakan perbuatan yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Kufur nikmah. Yang kelima, alamatu iradatillahi bi'abdihi al-khaira. Dalam bab ini ada masalah penting. Apa itu? Alamatu, tanda-tanda. Tanda-tanda iradatillahi, keinginan Allah, bi'abdihi al-khaira, kepada hambanya dengan suatu kebaikan. Tanda-tanda keinginan Allah terhadap hambanya dengan suatu kebaikan. Apa itu? Terhadap pelajaran ini yang telah lewat, wahuwa, kata Syekh Utsaimin, wahuwa yu'ajjalu lahu Allahu al-uqubata bid dunya. Tanda Allah memberikan kebaikan kepada hamba, yu'ajjalu lahu, disegerakan. Allah segerakan bagi orang tersebut al-uqubah, balasan dosa-dosanya bid dunya, di dunia. Jadi diberikan uqubah, balasan-balasan dosanya di dunia. Itu tanda Allah menghendaki orang itu baik. Kenapa? Karena azab akhirat lebih berat daripada azab dunia. Sehingga Allah pilih yang ringan di dunia. Karena azab akhirat lebih mengerikan daripada azab dunia, sehingga dipilih yang lebih ringan. Azab akhirat lebih kekal, lebih lama daripada azab dunia, sehingga dipilih, diberikan di dunia. Sehingga justru seorang hamba ketika mendapati musibah-musibah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-masa'ibu ni'matun. Musibah-musibah itu justru nikmat kalau begitu. Kenapa dikatakan nikmah? Li'annaha mukaffaratun lizunub. Karena itu menghapus dosa-dosa. Bukan hanya menghapus dosa, tad'u ila sabar fayusabu 'alaiha. Yang namanya musibah mengajak seorang untuk sabar. Adanya musibah berarti kita disuruh sabar. Kenapa? Dengan sabar, yusabu alaiha, diberi pahala. Padahal pahala orang sabar bi khairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Tidak lain. Balasan orang-orang yang sabar tidak terhitung jumlahnya. Makanya yang paling berat ujiannya, musibahnya itu para nabi. Ujian yang terdahsyat menimpa, ujian yang menimpa para nabi dan rasul. Kenapa? Sebab Allah mencintai mereka. Sebab Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dijadikan oleh Allah sebagai khalil, ya, tetapi Allah tetap beri ujian. Dan ujian yang menimpanya luar biasa. Ujian yang datang dari kaumnya, dituduh orang gila. Dituduh penyair gila, bayangkan. Orang itu sehat dituduh gila. Kalimat yang cukup bikin panas telinga, dituduh orang gila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituduh pemecah belah bangsa Arab. Padahal bukan memecah belah, menyatukan dengan dakwatut tauhid. Tapi beliau sabar. Bukan hanya dicela dengan ucapan, dengan tindakan. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati? 100 unta. Masya Allah. Tetapi beliau sabar. Bersabar menghadapi kaumnya. Sampai pada titik puncak kemenangannya. Beliau sudah pada puncak kemenangannya. Fathu Mekah. Semua menyangka, kata orang Arab, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Dikiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat pendendam. Tidak. Kata beliau, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Yang masuk rumahnya Abu Sofyan aman. Yang menutup pintu rumah aman. Yang masuk Masjidil Haram aman. Tidak disentuh. Padahal orang menyangka, wah ini hari balas dendam. Bayangkan, puncak kesabaran yang luar biasa. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, seorang mukmin jangan berprasangka jelek. Ketika datang musibah, husnudzon. Sedang diberi tanda-tanda Allah mencintainya. Husnudzon. Husnudzon maksudnya berprasangka baik kalau dia orang baik. Tetapi kalau dia orang kafir, ditimpa musibah-musibah, tetapkah dia husnudzon? Taubat segera dari perbuatan kekufurannya, kesyirikannya, karena itu yang menyebabkan datangnya petaka di muka bumi ini. Tapi kalau dia orang soleh, orang yang baik, banyak ibadahnya, kok ada ujian-ujian? Justru dia berhusnudzon. Semoga ini tanda Allah mencintainya. Kemudian yang keenam, iradatullahi bihi syarra. Iradatullahi bihi syarra. Kehendak Allah kepada hamba asyarra, dengan kejelekan. Maksudnya apa? Ai alamatu iradatillah bihi syarra wa huwa ayu akhira lahul uqubah bil akhirah. Maksudnya, kehendak Allah kepada hamba dengan suatu kejelekan. Tanda Allah menghendaki kepada hamba kejelekan, yaitu an yuakhira lahu al-uqubah fil akhirah. Diakhirkan balasannya nanti di akhirat. Iya. Diakhirkan balasannya, balasan dosa-dosanya kapan? Di akhirat. Jadi di dunia diberi sekian banyak nikmat-nikmat dunia. Kenikmatan dunia dia dapatkan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan, wala taghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau tertipu. Fala taghurrannak. Janganlah engkau tertipu wahai Nabi. Taqallubal ladzina kafaru, mondar-mandirnya orang kafir fil bilad, di negara-negara. Bisa seenaknya dengan aman kesana kemari menikmati kenikmatan dunia. Dari segala jenis makanan-makanan. Kamu jangan tertipu. Bukan Allah sedang memberikan kasih sayang kepada dia. Tetapi ketika mereka terus diberikan nikmat dunia semakin mudah bermaksiat. Itulah istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia, dari tempat yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum terus kami akan penuhi untuk mereka. Namun apa kata Allah? Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Jadi orang itu tertipu. Jadi saya sukses seperti ini, walaupun tidak pernah beribadah kepada Allah, Allah tetap sayang kepada saya. Dikira Allah sedang sayang. Padahal itu istidraj yang akhirnya nanti disiksa di akhirat. Barakallahu fikum. Itu tanda diberi kejelekan. As-sabi'atu yang ketujuh. Alamatu hubbillahi lil'abdi. Alamatu tanda kecintaan Allah kepada hamba. Tanda kecintaan Allah kepada hamba. Apa tandanya? Tanda-tanda Allah mencintai hamba, wahiyya al-ibtila'u, yaitu adanya ujian-ujian. Ibtila' ujian. Dan yang namanya dunia darul bala. Dunia itu tempatnya muncul berbagai macam ujian. Sehingga kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, ayunasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujian? Qala al-anbiya. Beliau mengatakan para nabi. Sumal amsal, maka yang semisal dan semisalnya. Orang soleh dalam riwayat, orang yang soleh. Yubtala rajul ala hasbi dini. Seorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Maksudnya, fa'inka nabi dinihi solabah. Kalau dia memegang agamanya dengan kuat, prinsip agamanya kuat, istadda bala'uhu, akan diperkuat pula ujiannya. Semakin kuat memegang prinsip agamanya, semakin berat ujiannya. Naam, wa in kana fi dinihi riqah, namun kalau agamanya lembek, lunak, ya, lunak, fleksibel. Kadang dipegang, kadang dibuang. Kadang dipegang, didakwahkan, kadang disembunyikan. Lembek manhajnya. Maka orang seperti ini, kata Nabi, ubtilia ala dini. Akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Begitu dalam hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Jadi, wa inna allaha idha ahabba qauman, dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahu, Allah akan menguji mereka. Nah, Allah akan menguji mereka. Jadi kalau orang itu dicintai, maka Allah akan berikan ujian. Ujian baik dalam sifat duniawiyah atau ujian dalam prinsip agamanya. Nah, ujian memegang prinsip sunnahnya akan diuji. Apakah dia akan kokoh atau lembek? Semakin kuat, semakin berat terpaannya. Ditawari dengan sekian banyak fitnah, tidak peduli. Ditawari dengan dunia, tidak peduli. Kenapa? Karena ingin selamat agamanya. Itulah seorang hamba diuji dengan kadar agamanya masing-masing. Yang ke-8 kita selesaikan insyaallah. Tahrimu as-suhat. As-suhat, tahrimu suhat. Haramnya marah dengan takdir Allah. Yani mimma yubtala bihil 'abdu. Haramnya marah dengan apa yang Allah uji kepada seorang hamba. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Wa man sakhita falahu sukhut." Siapa yang jengkel, marah dengan ujian, maka Allah pun marah kepadanya. Hasanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Maka siapa yang tidak takut dengan murkanya Allah? Allah tidak akan murka kepada suatu kaum kecuali kaum melakukan sebab datangnya kemurkaan. Di antara datangnya murka Allah ialah marah ketika diuji. Malah kemudian marah. Kenapa anak saya? Kenapa istri saya dibawa dengan musibah-musibah ini? Mati dalam musibah ini. Kita marah pun tidak akan menyelesaikan masalah. Apa dengan kita marah dengan takdir kita akan selesaikan masalah tadi? Tidak akan selesai. Maka yang ada ialah sabar, ridha dan bersyukur atas segala musibah yang dia dapatkan mengharapkan pahala Allah. Kemudian yang terakhir, sawabur ridha bil bala. Pahala ridha dengan ujian. Sawabur ridha bil bala. Pahala ridha dengan ujian. Apa balasannya? Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang dia ridha dengan ujian, maka baginya keriduan Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan oleh Syaikhul Islam bahwasanya wa a'la min dalik, dan lebih tinggi daripada sabar ai minar ridha ayyashkurullah. Namun di sana kata Syaikhul Islam ada yang lebih tinggi tingkatannya. Setelah sabar, setelah ridha, apa itu? Ayyashkurullah alal musibah, atas musibah yang menimpanya. Ketika diuji dengan hilangnya dunia, ketika diuji dengan hilangnya anak dan keluarga, dia sadar pasti di balik ini ada hikmah. Apa itu hikmahnya? Adanya kesabaran. Sehingga ketika diberi pahala kesabaran, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat ujian tadi. Itu tingkatan yang paling tinggi, kata Syekhul Islam rahimahullah. Demikian pembahasan dari bab yang kita kaji, yakni bab tentang beriman dengan kepada Allah Ta'ala, as-sabr, beriman dengan takdir, beriman kepada Allah, yaitu bersabar dengan takdirnya. Maka selesai dengan bab ini, dan kita akan lanjut insyaAllah pada babu maja'a firya. Bab apa yang telah datang tentang ar-riya. Taib. Riya. Kita langsung saja. Riya. Namun sebelum kita lanjut, ada satu hal yang perlu kami sampaikan sebelum saya tutup. Yakni barakallahu fikum, adanya permintaan dari takmir kepada ikhwanna fillah barakallahu fikum yang membawa anak-anak. Anak-anak terkhusus yang belum mumayyiz. Mumayyiz. Mumayyiz belum bisa membedakan mana najis, bukan najis. Belum mengerti adab sholat yang baik barakallahu fikum, toharoh yang betul. Untuk tidak duduk di atau berbaris di saf yang depan. Terkhusus karena kondisi karpet yang lumayan panjang dari ujung utara sampai ujung selatan tidak putus. Kalau anak kita pipis di situ, itu cukup merepotkan takmir. Cukup merepotkan takmir. Sehingga kewajiban kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, tapi bukan pengurus. Karena yang namanya takmir, orang yang memakmurkan apa? Masjid. Tapi antum takmir bukan pengurus, yang ngurusi keadaan masjid. Maka kita ta'awun. Alal birri wa taqwa. Membantu saudara kita yang memakmurkan masjid, ngurusi masjid 24 jam. Karena masjid itu bukanya 24 jam. ya, melayani kaum muslimin. Sehingga tolong pada anak-anak untuk sholatnya yang belum mumayyiz terkhusus tidak di bagian depan. Baik, tapi taruhlah di belakang. Apalagi jamaahnya banyak, bisa diposisikan di belakang. Karena kalau seandainya terjadi hal yang tidak kita harapkan, najis tadi, ini dari pihak takmir menyampaikan kepada kami, cukup berat mencuci karpet ini. Panjang, susah. Sehingga tolong kepada kaum muslimin, jamaah sekalian, seandainya ke masjid bawa anak yang belum mumayyiz, dipegang. Dipegang tidak dibiarkan berlarian. Kenapa? Terkhusus lagi sholat. Kalau anak itu belum mumayyiz, taruh di depan antum. Di depan antum, bukan ditemplekkan di sof. Khawatir. Ada sesuatu pada dirinya. Mungkin di atas kencing di situ. Hanya memutuskan sof. Padahal sof kalau putus, dirapatkan. Yang maju, yang di belakang bisa maju, atau di sampingnya merapatkan sof. Sof jangan sampai putus. Sehingga saya ingatkan anak-anak di masjid untuk betul-betul disterilkan, dikasih apa namanya, masih ngompol itu, dikasih Pampers. Ya, Pampers 2.500, insya Allah lebih murah daripada barakallahu fikum sholat kita terganggu dengan najis. Barakallahu fikum. Jadi ini harapan kami sekaligus harapan dari takmir. Kemudian demikian pula yang membawa anak-anak, tak kala tidak mampu mengkondisikan anaknya, barakallahu fikum, tolong dijaga. Karena hiruk pikuk ketika sholat terdengar suara di masjid itu mengganggu kekhusyuan. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bayi menangis, ada yang mengatakan bayinya itu di luar masjid tapi masuk ke masjid. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sholatnya paling khusyuk beliau, tetapi tetap mendengar suara apa tadi? Anak nangis. Tidak berarti tanda-tanda orang khusyuk kalau sholat dan dengar apa-apa. Betuli. Tetap mendengar. Mendengar. Dan itu kadang mengganggu kekhusyuan. Termasuk ketika Nabi sholat dan dilihat di depannya baju bercorak. Sehingga mengganggu apa namanya? Pandangan. Begitu sholat di depannya mungkin gambar apa ini? Burung ada pada depan, Pak. Batik tapi gambar manuk ada pada depan, ada ya. Nah, itu mengganggu orang sholat. Apalagi promosi. Promosi herbal. Allahu Akbar. Minum setiap saat, Anda sehat. Allah musta'an. Ini mengganggu sekali. Hubungi HP nomor sekian. Allah musta'an. Mengganggu kekhusyuan. Tidak boleh ya ibadallah. Sholat tetap mendengar. Walaupun orang itu paling khusyuk. Jangankan kita. Rasulullah SAW. Sehingga kami minta kepada para ummahat. Para ibu-ibu. Kaum muslimin, muslimat. Yang membawa anak dikondisikan. Jangan dibiarkan berlarian. Bawalah dari rumah jajan yang banyak. Kamu duduk di sini kalau lagi sholat. Silakan makan jajan sampai rampung. Supaya tidak berlari ya. Korban 10.000 tapi sholatnya khusyuk. Tidak terganggu bisiknya anak-anak. Barakallahu fikum. Karena ini perbuatan yang tercela mengganggu orang sholat. Mengganggu orang sholat tidak boleh. Barakallahu fikum. Termasuk saya ingatkan masuk masjid berpakaian yang rapi. Karena itu Allah katakan khudu zinatakum inda kulli masjid, ambil perhiasan. Perhiasan yang dimaksud pakaian, yaitu hiasan. Namanya berhias, yang paling baik. Pakai baju yang layak, bukan saat ala kadarnya. Barakallahu fikum. Ini saja nasihat kami mewakili dari takmir terkait dengan anak-anak. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan sebagai pengumuman, insya Allah pada hari Sabtu di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto, Doroh bersama Al Ustadz Muhammad Umar Syewit, insya Allah sebagaimana biasanya pekan Sabtu kedua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.